Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ala inna awliya Allahi la khawpun alaihim, la khawpun alaihim walahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzina yadhkurunallaha walladzina la yadhkurunallaha kamathalil hayyi wal mayyit. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang senantiasa tercurah kepada kita sekalian, khususnya nikmat yang sedang dirasakan di mana Allah hadirkan setiap diri kita, baik langsung yang hadir di tempat ini maupun tidak langsung di tempat-tempat yang jauh, yang mengikuti majlis ilmu dan majlis dikir yang diselenggarakan di malam Jumat ini. Majlis yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kita berangkat dari rumah, para malaikat mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Lalu Allah turunkan para malaikat untuk mengerumuni majlis ini. Dan Allah pun menurunkan rahmatnya di majlis yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah karunia yang sedang kita rasakan. Bagi orang yang tidak mendapatkan nikmat batiniah, nikmat di balik majlis ilmu, nikmat di balik majlis zikir, itu namanya kategori nikmat batiniah yang hanya dirasakan oleh hati yang tersambung kepada Allah. Di mana nikmat batiniah ini? Nikmat yang harus diusahakan, sekaligus untuk merasakan dan mencicipinya harus melalui proses-proses dalam agama. Berbeda dengan merasakan kenikmatan yang zahir dari makanan, dari minuman. Tadi yang buka enak gak bukanya? Nikmat sahur, nikmat buka. Kalau sahur sampai gantuk-gantuk. Kalau buka, berebut. Kalau mencicipi nikmat yang zohir, gak usah diajarin, gak usah diajarkan. Mulai dari bayi yang ada dalam kandungan, diajarkannya oleh Allah dengan fitrahnya, dengan kudrat iradat Allah, mendapatkan makanan, minuman ya dari ibunya lewat plasenta. Lahir ya, disunahkan dikasih apa, madu atau air jam-jam. Terus sampai berkembang sampai sekarang, ya, mencicipi makanan dan minuman gak diajarin juga jadi. Ini makanan menu ala Itali, ala Sunda, ala Jawa. Kalau mencicipi nikmat-nikmat yang zohir dari pakaian, ibu-ibu seneng gak kalau pakai pakaian lagi modal? Modal-model. Salah tuh, kepleset tuh, biar gak ngantuk tuh ibu-ibu. Seneng gak? Kalau pakai model baru seneng. Nikmat gak? Ada kenikmatan di situ. Ya, kita diberikan ya oleh Allah kesempatan nikmat kendaraan yang asalnya pakai skuter, suku muter kemana-mana. Ya, pakai motor yang tahun back to juga lumayan lah. Apa back to tuh? Bebek tahun 70 lumayan ya. Naik lagi. Ada kenikmatan enggak menggunakan kendaraan? Ya. Walaupun masih kredit panjang, nikmat dah, alhamdulillah nyampe ke Pageningen. Jadi itu kenikmatan-kenikmatan yang bersumber dari benda, materi yang disebut dengan kategori nikmat zohir. Gak diajarin juga bisa. Tapi kalau ingin mencicipi nikmat yang batin, nikmat yang hakiki atau yang hakikat, di balik ibadah-ibadah itu ada kenikmatan hakiki yang hanya dirasakan oleh hati yang terlatih. Kalau gak dilatih gak mencicipi, pahit aja. Suruh ngaji, pahit. Suruh tahajud, suruh ngaji, suruh toh-tohan. Kalau beli mobil sendiri, kok beli mobil sendiri pahit? Kalau beli rumah, la haula, pahit hatinya. Tidak akan pernah mencicipi nikmat yang batin di balik perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan Allah itu kenikmatan yang batin. Selamat bahagia dunia akhirat. Itu bedanya nikmat zahir dan nikmat batin. Kalau sudah mencicipi nikmat yang batin, mau jauh gak jadi jarak. Ya, ke pesantren ini, ke majelis ilmu ini. Jauh, yang jauh di Papua, yang kerja di Hong Kong, di Macau, ya, di Saudi. Jarak gak jadi masalah, tinggal pasang, tinggal apa? Radio streaming, video streaming. Ngikut, walaupun jauh, gak jadi penghalang, apalagi zaman sekarang. Kenapa? Berusaha karena hatinya merasakan kenikmatan yang batin di balik ibadah-ibadah. Jadi Allah memerintahkan bukan beban. Allah melarang enggak nyusahin. Kenapa? Hatinya telah merasakan kenikmatan ibadah. Di balik ibadah itu kenikmatan batin. Nabi menyebutnya wajada halawatal iman. Jadi manis imannya. Awas ibu-ibu, bapak-bapak, saking manis ngaji, manis. Ah, kok kepalanya jadi hilang? Nyungsep ke bawah. Kenapa? Saking manis. Bukan nundutan lagi, tidur lelap. Ya, sejelek-jeleknya tidur di tempat majelis ilmu dan majelis. Awas, hati-hati. Sejelek-jeleknya apa tuh? Sejelek-jeleknya tidur di majelis ilmu dan di majelis zikir. Yuk bangun. Ini udah disorekan pengajiannya yang biasanya mulai jam 8. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin adada ma wasi'ahu. Mau terus menikmati nikmat yang batin, nanti tersambungnya nikmat batin di dunia di balik ibadah kepada Allah, dibimbing ibadahnya, tersambung sampai kepada saat-saat ajal tiba. Disitulah Allah akan balas. Jadi ketika sakaratil maut, ketika ruh ditarik, dicabut, yang mencabutnya malaikat diperintahkan oleh Allah, Izrail, jangan kenceng-kenceng, jangan kasar-kasar nyabutnya, kalau bahasa kita begitu. Terus muka kamu jangan nyeremin, jangan serem, tapi apa? Tapi senyum gitu. Coba datang ke rumah polisi, tok-tok, tok-tok-tok, oh, senjatanya lengkap, Densus 88, tok-tok-tok, ya, kira-kira gempur gak? Waduh, punya dosa apa ini? Coba kalau polisinya sebelumnya ngasih tahu dulu, ya, akan diundang kemana? Ke Mapolres, akan bertatap muka dengan Kapolres, akan dapat penghargaan, seneng gak? Sama-sama polisi. Ada yang membuat kita celaka, sebaliknya ada yang membuat kita bahagia. Wannazi'ati gharqa wannashitati nashta. Apa artinya? Demi malaikat yang mencabut dengan keras. Bagi siapa? Yang banyak dosa. Di situ setar pembalasan Allah. Jadi setar pembalasan Allah saat-saat detik-detik sakaratil. Ada malaikat yang mencabut dengan pelan-pelan, dengan halus. Salam terlebih dahulu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaqulun. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Enakin enggak? Duh, kalau Ustaz Muslih kayaknya ngantuk semuanya. Lumayan suara gini-gini juga lah, ya. Bagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, yang diwafatkan itu thayyibin, berbuat kebaikan, matanya berbuat kebaikan, mulutnya berbuat kebaikan, telinganya berbuat kebaikan, hatinya berbuat kebaikan, tangan dan kakinya berbuat kebaikan, bahkan kebaikannya tambah luas. Di medsos dakwah kebaikan, menyebarkan kebaikan, bukan ujaran kebencian, bukan memperlihatkan aurat di medsos. Jadi kebaikan thayyibin, yang diwafatkan oleh malaikat thayyibin, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, yang baik. Maka malaikat terlebih dahulu salamun alaikum, salam dulu. Seneng gak kalau malaikat mau cabut salam dulu? Udah salam, senyum, sapa. Seneng gak datang malaikat begitu? Lalu setelah salam, ada berita yang yang membuat girang, membuat bahagia. Udkhulul jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, sebab apa-apa yang kalian perbuat ketika di dunia. Inilah setar pembalasan Allah. Nah, ini rangkaian dari nikmat batin sampai kepada nikmat ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak pernah terputus abadal abidin, selama-lamanya. Kalau kita dapat kebahagiaan, pingin sementara, pingin selamanya. Kalau dari nikmat yang zahir, bisa gak selamanya? Punya HP, aduh, dibeliin sama ibu bapaknya. Dulu lagi di boarding, gak boleh pegang HP. Ya, dilarang. 6 tahun dilarang pegang HP. Udah ke Mahad Ali, diizinkan. Kenapa? Dilatih. Sebab akan nanti di setelah selesai akan di mana? Akan hidup di alam yang bebas. Mulai Mahad Ali diperbolehkan pegang HP karena dihitung sudah mulai dewasa dan tanggung jawab. Ya, lagi boarding mah weyahnya we, ya. Gitu, enggak ada HP, HT aja udah. Udah Mahad Ali, guru memberikan kepercayaan. Ayo, coba tuh pegang, dipakai. Dipakai manfaat atau tidak? Sebab gak bisa dilarang-larang, nanti akan hidup di alam yang bebas kehidupan. Nah, kalau dididik terus, maka insya Allah tangannya, ya, semua panca inderanya, alatnya menjadi kebaikan dan kebaikan, menjadi orang yang thayyibin. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah nikmat yang berbentuk atau kategori nikmat batin. Wah, tersambung terus sampai tidak ada ujungnya, abadi. Nah, kalau di dunia tidak mendapatkan hakikat atau nikmat yang berbentuk batin, sampai nanti sakaratil maut, sampai di alam kubur, sampai di mahsyar, semakin mencekam kondisinya, semakin menakutkan, semakin menderita. Nah, maka oleh sebab itu maka setiap diri kita harus meningkatkan, ya, kemampuan kita untuk selalu mempersiapkan diri, ya, sebelum kematian itu tiba. Maka istiadatnya, persiapannya harus terus semakin baik, semakin maksimal, semakin matang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini rame-rame tanggal 4 November gitu. Kota murid yang di Jakarta turun enggak? Jamaah Idrisiyah kan demo enggak? Aduh, denger demo tuh senang aja supis tuh. Saya akan menceritakan, mengkaji pada malam ini kaitan dengan al-hukumah al-batiniyah. Jadi ada pemerintahan yang ruhani, yang gaib, yang batin. Ini ada kitabnya, ya, dari penelitian disertasi dinamai menjadi satu kitab al-hukumah al-batiniyah, pemerintahan yang batin atau yang rohani. Pemerintahan yang rohani itu yang dimaksud adalah tarekat yang hak, tarekat mu'tabaroh. Jadi setiap zaman tidak akan hilang tarekat mu'tabaroh itu. Istilah tarekat mu'tabaroh yang lain dalam kitab ini disebut al-hukumah al-batiniyah, disebut pemerintahan yang batin, sebagai perbandingan dari pemerintahan yang zohir. Kalau negara Republik Indonesia, pemerintahan zohir, pemerintahan yang batin. Nah, yang zohir. Nah, pemerintahan yang batin itu, atau disebut tarikoh yang hak, tarikoh mu'tabaroh, itu tidak akan pernah sirna dari panggung kehidupan dunia. Kalau tariqah mu'tabaroh atau al-hukumah al-batiniyah, pemerintahan yang batin ini sirna, selesai, tidak ada lagi wali Allah, kiamat yang ada. Sebab apa? Allah sudah enggak percaya lagi dengan penduduk bumi selain orang yang melindungi agama Allah, yang selalu hatinya tersambung dengan Allah, yang jumlahnya hanya terbatas. Jadi kalau sudah tidak ada pemerintahan yang batin, atau sudah tidak ada tariqah mu'tabarah, sudah tidak ada walian mursyidah, sudah tidak ada wali-wali Allah, maka Allah tidak berharap lagi dengan penghuni bumi ini. Akan terjadilah azzaljalah, goncangan yang besar. Akan terjadilah kiamah, di mana bumi akan berbenturan dengan planet yang lain. Matahari akan hancur. Sebab Allah sudah tidak berharap lagi dengan penduduk bumi ketika wali-wali Allah sudah tiada di muka bumi ini. Kenapa tariqah mu'tabarah ini disebut juga pemerintahan yang batin, yang gaib? Sebab sudah dari sanahnya di zaman para nabi dan para rasul, mereka semua adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Allah. Tapi keberadaan mereka di hadapan kaumnya, kita lihat surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Apa artinya? Tidaklah datang kepada mereka kaumnya seorang utusan kecuali kaumnya itu mengolok-olok utusan itu. Artinya apa? Kebanyakannya seperti itu. Nabi kita, nabi akhir zaman pun 13 tahun di Mekah dianiaya, dizolimi, sampai mereka akan membunuhnya. 13 tahun di Mekah. Masuk ke dalam ayat itu, tidaklah datang utusan kepada kaumnya kecuali kaumnya memperolok-oloknya, menghinanya, menolaknya, mengingkarinya. Kemudian hijrah ke Madinah sampai 8 tahun, masih kaumnya itu kebanyakan memusuhinya, sehingga terjadi peperangan berulang-ulang. 13 tambah 8 berapa? Ini matematikanya berapa nih? Kok bengong aja. 13 tambah 8 berapa? Oh, baru nyambung gitu. 13 tahun maksudnya di Mekah, tambah 8 tahun di Madinah, jadi berapa? 21 tahun baru yang tadinya memusuhi kaumnya itu mendapatkan putuh hatinya, terbuka hatinya, ternyata Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah itu hanya 3 tahun kurang Rasulullah tawafa. Jadi perjalanan dakwah 23 tahun, 21-nya mencekam, terusir, teraniaya, dan akan dibunuh. Hanya 2 tahun Nabi sebelum meninggal baru diterima oleh kaumnya. Inilah resiko menerima agama dan menyampaikan agama Allah. Mana nih calon-calon mubalig, calon-calon mubaligoh, harus punya sikap mental, ya, ikhlas di dalam berdakwah. Sehingga yang menjadi pewarisnya pun, para wali mursyid pun akan mendapatkan apa? Ya, akan mendapatkan sikap yang sama dari kaumnya. Dulu kita disebut waroi, disebut godebag, disebut kastop berjalan, disebut apa lagi? Kayaknya mah waregnya. Disebut apa lagi? Assembling, apa tuh assembling tuh? Rorongsokan gitu. gak galib, bawa agama gak galib, wah, udah kenyang dah. Di zaman Syekh Akbar Subhatah. Sehingga padahal mereka itu adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Allah, baik para nabi, para rasul, dan para wali mursyid yang melanjutkannya. Maka disebutlah al-hukumah al-batiniyah, pemerintahannya itu, kepemimpinannya itu tersembunyi. Sedikit yang mendukungnya, banyak yang apanya, mengganggunya. Hanya sesekali thariqah itu muncul, seperti di zamannya Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi. Dari mulai Afrika Utara, Afrika Tengah, sampai ke Asia, murid-murid tarekat Idrisiyah Sanusiyah ketika itu bergerak ratusan jawiyah, ribuan ulama di bawah Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi naik ke permukaan. Jadi pada umumnya pergerakannya itu selalu mendapatkan perlawanan yang besar. Maka pantaslah disebut pemerintahan atau kepemimpinannya itu selalu termarjinalkan, di bawah, tersembunyi, tertutup, terhijab, terhalangi. Maka disebut al-hukumah al-batiniyah, pemerintahan atau kepemimpinan yang tersembunyikan oleh manusia. Nah, sesekali nanti naik lagi, insya Allah ke depan ya Allah butuhkan. Yuk kita pertebal iman kita. La ilaha illallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi thariqah mu'tabarah atau pemerintahan yang batin ini akan terus eksis walaupun kondisinya ditenggelamkan oleh manusia, dihijab, tertutup, dihalang-halangi oleh kebanyakan manusia. Tetapi walaupun disembunyikan oleh manusia, tidak laku oleh manusia, dicuekan oleh manusia, dinafikan oleh manusia pada umumnya atau kebanyakannya, inilah yang menggerakkan bumi masih bergerak, membuat Allah masih terus menggerakkan bumi ini. Jadi begitu dahsyat kekuatannya, punya power secara batinnya, walaupun tidak muncul ke permukaan. Jadi pergerakan batinnya yang tersambung kepada Allah, wali-wali Allah ini di bawah wali mursyid ini, justru memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Ketika Allah mau menimpakan azabnya, murkanya akibat tindak tanduk umat manusia yang hidup di muka bumi ini, surut kembali ketika Allah melihat orang-orang yang zikir menangis kepada Allah, orang-orang yang bangun di keheningan malam zikir kepada Allah. Yang tadinya Allah akan murka, azab akan turun, apakah lahiriahnya, gejala alam yang Allah gerakan, ataupun peperangan, kondisi yang tidak kondusif dan yang lain-lainnya, melihat pemerintahan yang batin ini yang selalu menegakkan kalimah Allah, melindungi agama Allah, terhubung dengan Allah, penduduk bumi tersambung dengan Allah, maka membuat surut lagi murka Allah. Jadi jangan dianggap ya, dianggap gak ada apa-apanya. Justru dalam pandangan Allah, pemerintahan yang batin ini, kepemimpinan yang batin yang termarjinalkan, thariqah yang hak mu'tabarah, itulah yang membuat situasi jadi aman, situasi menjadi gosip. Yuk Bapak Ibu sekalian, gue akan ceritakan ini. Eh mending ikut demo besok apa enggak? Mau dibuka enggak hakikatnya ini? Ya kalau mau jangan ada yang ngantuk ini. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, apa sudah memikirkan, ya 1 tahun yang lalu ini, gimana pemimpin Jakarta itu biar yang beriman kepada Allah, apalagi yang mau belajar ma'rifat mengenal kepada Allah. Dimana ada juga sekelompok atau kelompok-kelompok umat Islam yang hanya ingin menjatuhkan, yang hanya ingin memakjulkan, ya, mengimpeachment, ya, gubernur yang ada itu. Kenapa di samping tidak beriman, yang kedua yaitu ya, yang tidak patut kita contoh berbicara yang tidak berakhlak, yang tidak beretika. Sebab pemimpin itu mudah ditiru. Ya alhamdulillah, ya secara lahiriahnya waktu itu Sandiaga Uno memberikan materi di sini, maka waktu itu Bapak dorong supaya mau, ya, sebagai pengusaha Muslim yang sukses, supaya mau apa? Mau memberikan kontribusinya, ya, khususnya untuk DKI Jakarta. Nah kemudian beberapa bulan berikutnya Bapak diundang oleh Ki Haji Munzir Tamam, ya, mantan Ketua MUI DKI Jakarta yang sudah jadi murid, memberikan ceramah di acara haul mendiang istrinya di Jakarta Timur. Nah kebetulan yang hadir ya Habib-Habib dan para ulama yang ada di Jakarta. Nah kebetulan atas izin Allah, maka dipertemukan lagi dengan Pak Sandiaga Uno di acara tersebut. Ya. Nah maka di situ Bapak semakin kuat bagaimana supaya menghadirkan ada calon dari umat Islam yang peduli dengan agama, punya pengalaman profesional, ya, untuk menegakkan kalimah Allah di Jakarta. Maka akhirnya minggu berikutnya Bapak menugaskan kita deklarasi, ya. Nah dalam deklarasi itu ayat yang dibaca waktu itu ayat yang serupa dengan Al-Ma'idah ayat 51. Jadi terkenal gak surat Al-Ma'idah 51? Jangan-jangan umat Islam taunya surat Al-Ma'idah aja cuma ayat 51. Surat-surat yang lainnya gak dibuka-buka, gak penasaran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada bimbingan yang bersifat internal, ada seruan yang bersifat eksternal untuk seluruh umat manusia. Nah ini harus pinter, cerdas, harus berhati-hati. Ayat-ayat yang semisal, banyak ini, semisal Al-Ma'idah ayat 51, itu bimbingan yang bersifat internal bagi kita orang yang beriman. Apalagi diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara aulia, jangan kalian jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pelindung atau pemimpin. Jelas enggak ayatnya? Buat siapa bimbingan itu? Bagi yang beriman. Hei orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung, sebagai pemimpin bagi kalian. Tapi kalau ayat itu di blow up, keluar dari koridor, ya, maka akan menjadi apa? Menjadi bahan yang menimbulkan permusuhan dengan orang Yahudi atau dengan orang Nasrani. Makanya harus hati-hati, ya, di media sosial. Jadi kalau ini himbauannya, perintahnya bagi orang yang beriman. Tapi kalau ayat ini dilempar kepada mereka yang bukan orang yang beriman, maka menjadi ayat yang bisa apa? Ya, menimbulkan perselisihan atau permusuhan. Nah, maka oleh sebab itu Al-Qur'an itu ya bersifat proporsional. Ada himbauan atau perintah internal orang yang beriman, ada perintah yang perintah itu untuk seluruh umat manusia. Contohnya, ya ayuhan nas, hei manusia. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau orang Sunda, mau orang Batak, masuk dalam hitob atau seruan. Ya ayuhan nas, hei manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ibadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Nah, ini seruannya bagi seluruh manusia. Tapi kalau ayat yang tadi, hei orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin kalian. Nah, ini hati-hati. Koridornya terbatas untuk orang yang jangan sampai santri tiba-tiba ceramah di mana? Di apa tuh yang dekat Monas, yang dekat masjid Istiqlal tuh, gereja apa tuh, katedral. Jangan, ayat itu untuk kita. Nah, jadi kita harus cerdas, sebab Al-Quran mengajarkan supaya cerdas. Ada untuk internal, koridornya ada untuk semua manusia. Nah, dalam deklarasi ayat itu yang dibaca ternyata jadi apa? Ya, jadi persoalan yang sekarang. Jadi kasus hukum. Nah, lalu setelah itu kau perintahkan kepada supis ya kegiatan Sandiaga Uno di 4 atau 5 ya kota dan kabupaten di Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Timur, ikut Jakarta berlari, kita mah ya hayya qayyum. Padahal itu demo kita. Ya, jadi kalau demo yang sekarang ini mah demo lanjutan. Jadi apa sudah memerintahkan sepanjang jalan kita zikir dalam hati atau hopi, ya hayya ya qayyum, ya hayya. Di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan terakhir Jakarta Pusat, Bapak pun ikut. Tujuannya apa? Berharap kepada Allah supaya bangsa ini, negeri ini, kota-kota yang ada negeri ini khususnya, bahkan di dunia yang lain, supaya Allah datangkan pemimpin-pemimpin yang ngerti tentang Allah, mengerti tentang agama Allah. Jadi bukan demo dengan kata-kata yang busuk, kata-kata yang memancing, kata-kata provokasi, kata-kata kasar, tapi kita zikir kepada Allah. Kalimat yang dibaca, kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita menghadapi urusan besar, bacalah ya hayyu ya qayyum. Jadi udah kita demonya. Di berapa tempat? Di 5 tempat, terakhir di Jakarta Pusat, Bapak juga ikut. Ya hayya qayyum, ya hayya qayyum. Tujuannya berharap kepada Allah supaya Allah turunkan ampunan, turunkan pertolongan, supaya bangsa ini, kota-kota di Indonesia, termasuk di Jakarta, atau di negeri-negeri di mana umat Islam ada di sana, Allah lindungi, Allah datangkan perlindungan, Allah datangkan pemimpin yang memberikan kemaslahatan kepada umat. Kalau yang sekarang demo mah itu baru apa? Nah, ini semua dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan dianggap diem. Ya, tarekat mu'tabaroh atau al-hukumah al-bat, pemerintahan yang batin itu bergerak dinamis atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya, Bapak berharap bagaimana supaya Allah hadirkan pemimpin, pelindung yang mengenal Allah, mengenal agama Allah. Nah, jadi sampai terjadi hari ini dan besok, ini semua ada sudah diatur oleh Allah. Jadi tarekat mutabaroh lebih dulu kalau mereka kesiangan. Ya, ini bagi-bagi tugas. Kita sudah duluan, dah umat Islam yang lain besok nerusin dah. Mudah-mudahan ada dalam lindungan dan kemuliaan Allah. Jadi besok turun jangan. Udah, kita udah turun ya 5 kali demonstrasi dengan zikir ya hayu ya lewat acara Jakarta berlari. Sekarang banyak zikir lagi terus ya Qayyum, supaya bangsa ini, negeri ini, kota-kota di seluruh penjuru bumi ini ya Allah lindungi. Jadi rambatannya bukan hanya Jakarta, rambatannya bukan hanya Indonesia. Pemerintahan yang batin atau tarikah mutabaroh itu untuk dunia dihadirkan oleh Allah. Maka setiap zaman akan eksis. Disitulah lewat tarekat mutabaroh hadir wali-wali Allah. Terbentuk dari mukmin menjadi mukmin yang siddiq, menjadi wali-wali Allah. Dan ketika tidak ada wali-wali Allah dan yang memimpin wali-wali Allah itu, maka bumi tidak akan bergerak lagi, terjadilah kiamat. Yuk pertebal iman kita. La ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan umat Islam yang demo besok, mudah-mudahan dapat bimbingan Allah. Suasana kondusif, damai, tujuan tercapai. Tujuan siapa? Tujuan Allah. Sebab wali-wali Allah tuh, tarekat mu'tabar tuh gak punya keinginan, gak punya program. Programnya diberi oleh Allah, bukan misi sendiri, bukan program pribadi. Tapi yang dibawanya, yang diembannya, risalahnya adalah risalah dari Allah. Program-program dari Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Udah paham? Ya, udah kebuka belum? Jadi besok gak mau turun? Ya udah, kita zikir kepada Allah. Turun kita sudah di 5 ya, tempat di DKI Jakarta. Zikir ya hayu ya qayyum. Sebab demonstrasi itu hak konstitusional, artinya hak yang punya ketetapan hukum yang pasti, punya legal standing, punya hak menyuarakan tuntutan atau keinginan. Nama juga unjuk rasa ya, mending unjuk rasanya kepada Allah atau ke presiden. Ya ke Allah dulu. Unjuk rasa kita, curhat kita, munajat kita kepada Allah. Nanti Allah yang membuat perubahan-perubahan. Allah yang akan membukakan, menegakkan agamanya di muka bumi ini. Ini Bapak Ibu sekalian, bahagia kalau kita masuk ke dalam program Allah dan Rasulnya. Mau terlibat dengan urusan agama Allah, risalah Allah yang mulia. Walaupun 1 rupiah, 1.000, 2.000, pikiran kita, tenaga kita, jiwa raga kita terlibat dalam urusan agama Allah. Di bawah al-hukumah al-batiniah, pemerintahan yang batin melanjutkan para nabi dan para rasul atau tarikah mu'tabarah, maka inilah keberuntungan dan kesuksesan di sisi Allah. Mudah-mudahan diistiqomahkan semuanya. Dulu Bapak Ibu sekalian, mau cerita lagi gak? Nah, cerita terus ini malam Jumat ini dah. Dulu setelah Indonesia merdeka di tahun 51-52, terjadi satu kejadian di mana Indonesia mengkonfrontasi Malaysia. Konfrontasi. Jadi Indonesia yang mengkonfrontasi Malaysia. Soekarno ketika itu yel-yelnya adalah ganyang Malaysia. Mana yang sudah lahir atau sudah pemuda di zaman itu? Angkat tangannya. Masih ada tuh. Alhamdulillah. Gimana kata Pak Karno dulu, Bung Karno? Ganyang Malaysia. Terjadi pertempuran-pertempuran sengit di Kalimantan, khususnya antara pasukan Indonesia dengan pasukan Malaysia, yang tidak bisa dielakkan, sekian ribu dari kedua belah pihak yang meninggal. Maka waktu itu guru kita Syekh Akbar Muhammad Dahlan ditugaskan oleh rohani Rasulullah SAW beserta Nabi Khidir untuk menjaga perbatasan di Selat Malaka. Ya, lahiriahnya mah dengan orang Bugis, apa, punya perahu besar. Padahal di situ ya hayu ya qayyum lagi. Sebagaimana pesan dari Rasulullah SAW menghadapi tantangan besar, kalimatnya adalah ya hayu ya qayyum. Berapa tahun guru kita meninggalkan pesantren ini? Gak lama-lama lah, 4 tahun. Sampai yang khutbah juga bingung. Ya. Di sini pesantren ditinggalkan oleh guru 4 tahun, sekarang mau gak? Culang cilung jadi ajengan-ajengan di sini. Sampai pengajian ya sepi. 4 tahun guru kita di laut terus. Ya hayu ya. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW melihat konfrontasi tersebut, Malaysia dan Indonesia dua-duanya adalah mayoritas Muslim. Bahkan yang menjadi tentara di kedua belah pihak adalah Muslim. Maka harus segera diredakan. Maka alhamdulillah dari tahun 52 gejolak konfrontasi tersebut sampai tahun 56. Maka pada akhirnya berhenti peperangan tersebut. Alhamdulillah. Gitu zikir ya ya qayyum. Jadi walian mursida memberikan kontribusi besar. Maka pantas disebut al-hukumah al-batiniyah. Lahiriahnya mah seperti gak memberikan kontribusi. Tetapi dari sisi batiniah, ruhaniah, maka siapa yang menyambung kepada Allah, maka Allah akan bimbing. Sehingga memberikan kontribusi besar bagi umat ini. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, pemerintahan yang batin atau tariqah mu'tabarah ini tidak akan hilang, akan terus eksis, karena itu adalah rahmat Allah yang sempurna, nikmat Allah yang sempurna. Di mana penduduk bumi, sebetulnya bumi ini Allah mewariskan bagi orang-orang yang soleh, bagi wali-walinya. Innal ardo yarithuha liibadiyas ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini diwariskan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang soleh, para wali-wali Allah yang melindungi agama Allah. Maka sudah disampaikan beberapa bulan yang lalu, makna waliullah itu jangan langsung diartikan kekasih Allah, tapi wali Allah itu sesuai dengan makna awal wali, yang melindungi agama Allah, yang menjaga agama Allah, yang menegakkan agama Allah. Jadi yang menegakkan agama Allah tidak akan pernah berhenti. Nabi bersabda juga menyebutnya ta'ifah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq hatta taquma sa'ah. Nabi menyebutnya tidak akan pernah berhenti ta'ifah, ada satu kelompok dari umatku yang terus menegakkan kalimah Allah, menyambungkan kepada Allah, melindungi agama Allah hatta taquma sa'ah, sampai hari kiamat nanti. Kalau ta'ifah ini, Nabi menyebutnya ta'ifah, kelompok, yang menzahirkan kebenaran agama Allah. Maka tidak akan pernah hilang. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, maka jemaah sekalian, keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat, ya, sebab tantangannya besar, tantangannya berat. Mending tantangan yang manis, mending tantangan yang pahit. Bapak, ibu-ibu, mending diuji dengan yang manis, mending diuji dengan yang pahit. Kok asa-asa ini? Siap diuji dengan yang manis, siap diuji dengan yang pahit. Wah, santri putri meni kenceng amat, pingin yang pahit katanya. Pantesan ada yang budugan ya. Ke AMC sampai 20 orang gitu. Gak budugan, tambah gede bisulan lagi. Sebab tadi siapnya yang pahit diuji oleh Allah. Benar, siap diuji dengan yang pahit? Awas ya, mudah-mudahan. Tiga bapak-bapak nih, santri putra, siap diuji dengan yang pahit atau yang manis? Kaciri nurutan itu mah, ikut-ikutan kelihatan tuh. Udah, 1-0 dah. Siapnya dua-duanya. Diuji yang pahit, siap. Diuji dengan yang manis, siap. Gitu. Dikasih, dikayakan oleh Allah, siap, gak lupa diri, tambah syukurnya. Toh-tohannya tambah gede. Bukan toh-tohan bukan untuk dirinya. Diuji dengan yang pahit, dicaci maki, diberikan musibah, dibangkrutkan usahanya, tidak patah arang, tidak putus asa. Nah, itulah orang-orang yang istiqomah. Enggak lelap dengan nikmat, tidak putus asa dengan musibat. Itulah wali-wali Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ibu-ibu, ya, kalau beras sudah kosong, sedih enggak? Bukan juga wali Allah. Kalau hari ini baca Quran belum 1 juz, sedih enggak? Oh, sedih. Bapak-bapak, ya, baca Quran 1 juz, istighfar 100, piqul amatin 300, salawat 100, yaikum 1000, tingkatkan takwa. Kalau ketinggalan, kalau kurang, suka nyesel apa enggak? Bener enggak nih suka nyesel? Tenangnya dengan zikir atau tenang dengan banyak uang? Ternyata kalau banyak uang, aduh, tenang gitu ya. Kayak mau 1000 tahun hidup di dunia itu. Malam Ahad yang lalu, apa ngisi pengajian di Jakarta di Batu Tulis berturut-turut malam Ahad. Lagi mimpin zikir, apa diperlihatkan ada satu jamaah yang diberi ujian sakit oleh Allah sudah 7 tahun, 2 ginjalnya gak berfungsi. Bayangin, 2 ginjal gak berfungsi, berarti harus pakai apa? Harus dicuci darahnya 2 kali. Bayangin, dicuci semua darah. Bukan dicuci, digosok begini. Ini santri gini aja. Kok darah dicuci pakai rinso? Dicuci, dikeluarin, dibersihkan, nanti dimasukkan lagi. Waktu umroh kemarin ikut, alhamdulillah. Ya. Di Mekah satu kali dicuci, sebab setiap seminggu harus dua kali. Sebab yang mencuci darah kita itu ginjal, baik yang kanan maupun yang kiri. Nah, sudah 7 tahun. Akibatnya kalau darah dicuci, vitamin yang ada dalam darah itu kebuang, sehingga badan tulang akan keropos, udah gak bisa apa-apa, kecil, kurus. Tapi bapak ibu sekalian, bapak lihat tuh suaminya, cintanya kepada istri yang sakit sudah 7 tahun itu cinta karena Allah luar biasa. Mau gak punya suami yang cinta karena Allah begitu? Ini mah sakitan dikit cerai. Kemana-mana, ya, mau ngaji digendong-gendong, dimasukin ke apa, bikin tempatnya, kemudian dibonceng di belakang. Ya. Bayangin bapak ibu sekalian, dua-duanya disolehkan oleh Allah, disabarkan oleh Allah. Pinginnya ngaji, bertemu sama guru aja, nangis kalau pingin ketemu sama bapak itu. Zikir, sudah dikasih penyakit seperti itu. Seminggu sekali cuci darah, kemudian sudah tidak bisa, sudah lumpuh, kurus, tapi tiap hari ngajar. Coba bapak ibu sekalian, kemarin ikut umroh itu biayanya itu dari lembaga di mana dia mengajar di situ. Alhamdulillah. Jadi bukan boro-boro putus asa, malah bekerja. Berusaha, ya, mencari karunia Allah dengan mengajar di sekolah, ya, di kursi roda. Maka di malam Ahad itu, bapak ibu sekalian, apalagi mimpin zikir, maka Allah infor dibukakan. Kebetulan suaminya ikut ngaji. Pas bapak lagi lihat suaminya itu, kemudian Allah perlihatkan, maka si istrinya itu Allah angkat kewaliannya Wali Abdal. Kesabarannya ridho terhadap ketetapan Allah. Kondisikan seperti itu fisiknya, tapi hatinya semakin cinta kepada Allah. Ridho, sabar, menerima ketetapan Allah. Tuh bapak ibu sekalian, ibadah itu bukan sujudnya saja, bukan baca Qurannya saja, ridho terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Gak buruk sangka kepada Allah atau buruk sangka kepada yang lainnya, menerima dengan ridho, kesabaran, dan terus bekerja, berikhtiar. Jadi ibadah kita itu luas, semua sisi kehidupan, bekerja mencari rezekinya, ibu-ibu, ya, yang tugas pokok ibu-ibu melayani suaminya, walaupun yang ngajar, walaupun yang ada bisnis, maka yang utama adalah melayani suaminya, yang kedua mendidik anak-anaknya, baru sisanya untuk apa? Mencari rezeki dengan izin suaminya, bisa menjaga dirinya. Jadi bisa mengatur. Itu ibadah-ibadah kita. Maka Allah uji dalam kehidupan ini dari berbagai lini, dari berbagai sisi kehidupan. Dari urusan sakitnya, urusan sehatnya, urusan menghadapi suaminya, urusin menghadapi istrinya, menghadapi anaknya, terus semua lini kehidupan di situ mengandung ujian dari Allah. Allah ingin melihat kehambaan yang muncul, ketakwaan yang muncul dari hamba-hambanya. Takwa dari berbagai aspek, bukan hanya sholatnya saja, puasanya saja, ngajinya saja, tetapi secara keseluruhan lini kehidupan umat manusia, di situ Allah ingin melihat ketakwaan, ketundukan kepada Allah. Jangan dianggap Bapak Ibu sekalian orang yang sakit dengan ridonya, dengan sabarnya, itulah amalan hati. Maka coba Bapak Ibu sekalian, ada Uwais Al-Qarni, ini banyak kisah malam Jumat ini. Uwais Al-Qarni orang Yaman. Rasulullah SAW secara khusus pesan-pesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, kalau engkau berjumpa dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka yang pertama yang harus minta adalah minta didoakan olehnya. Maka singkatnya jamaah sekalian, Uwais Al-Qarni itu dipertemukan oleh Allah dengan Sayyidina Umar bin Khattab setelah Sayyidina Umar jadi khalifah. Rasulullah SAW sudah tahu apa, belum berjumpa dulu juga. Diangkat Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Umar belum berjumpa juga menjalankan wasiat Nabi. Justru ketika beliau menjadi khalifah di musim haji, ada kelompok orang-orang Yaman yang akan melaksanakan haji. Maka ditanya oleh Umar, hal fikum Uwais Al-Qarni, apakah di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Maka Uwais Al-Qarni menyebutkan, saya wahai khalifah. Maka setelah tanda-tandanya yang disampaikan oleh Nabi atas kesaksian istrinya, yaitu Siti Aisyah, maka ternyata benar, bukan pengakuan semata, dia adalah Uwais Al-Qarni. Langsung Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Uwais Al-Qarni, tolong doakan aku. Doakan kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Jadi dipinta Sayyidina Umar oleh Rasulullah SAW untuk meminta kepada Uwais Al-Qarni supaya mendoakan dirinya. Nah itulah kaitan dengan berwasilah. Jangan merasa, oh saya juga bisa ngedoa langsung, gak usah minta doa lah kepada yang lain. Justru Rasul mengajarkan begitu. Kalau ada yang lebih baik kesolehan, ketakwaannya, minta doa, minta didoakan. Ternyata Uwais Al-Qarni itu di Yaman, masyarakat biasa, bahkan sering disepelekan oleh tetangganya karena kemiskinannya. Kenapa mendapat kehormatan di mata Nabi sampai sekelas Umar bin Khattab pun supaya minta doa kepadanya? Melihat amalan hatinya, sabarnya, ridonya, bahkan di ketika itu Uwais Al-Qarni punya satu amalan lain, di mana amalannya itu benar-benar menyayangi ibu yang sudah uzur, digendong-gendong. Bapak ibu-ibu suka gendong ibu yang sudah uzur atau pada ninggalkan dikeliling ke yang paling gede anaknya, ntar dipindahkan lagi ke yang ini, pindahkan ke itu, lain paributan kalah kanawan. Yang ini udah capek, yang itu udah capek. Nauzubillahimin. Jadi selain Uwais Al-Qarni punya amalan hati, kebersihan hati, ridho terhadap ketetapan Allah, rezeki yang diberikannya, sehingga di pandangan manusia rendahan, ya tidak punya status sosial yang tinggi, sering disepelekan oleh manusia, hati Uwais Al-Qarni ridho terhadap ketetapan Allah. Dan salah satu amalannya adalah di mana ibunya sudah uzur, justru Uwais Al-Qarni begitu memperhatikannya, begitu memperhatikan ibunya, maka pantas mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sebab dalam pandangan Allah demikian pula pandangan Rasulnya, pandangan khalifahnya, sama satu pandangan. Apa? Yang dilihat dan jadi ukuran bukan harta, bukan kecantikan, bukan ketatanan dan keturunan, tapi yang dilihat oleh Allah ketakwaannya. Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa di sisi Allah. Banyak dengan harta itu sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan Rasulnya, lupa diri. Maka yang dilihat oleh Allah seperti kacamata Allah, kacamata Rasul dan khalifahnya, hanya satu yang menjadi ukuran orang beda dengan yang lain. Atqakum, ketakwaannya, hatinya tunduk kepada Allah. Wujud mengikuti, tunduk kepada aturan-aturan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Belajar hati kita tunduk kepada Allah, taslim, ya, berpasrah kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Allah yang hebat, Allah yang gagah, Allah yang kaya, Allah yang pintar. Mau masrahin hidup kita kepada penjahat, mau gak? Mau mewakilkan dan menyerahkan kita kepada penjahat, mau gak? Nah, kita diajarkan berserah diri, mewakilkan kita, urusan kita kepada Allah yang hebat, Allah yang kuasa, Allah yang pinter, Allah yang perkasa. Mau gak berpasrah diri kepadanya? Buktinya gimana? La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi pemerintahan yang batin atau tarikoh yang hak, tarikoh mu'tabaroh, itulah yang membuat Allah ridho. Kemudian Allah surut murkanya sehingga menunda untuk menurunkan azabnya bagi penduduk bumi ini yang mayoritas adalah mengingkari Allah dan ayat-ayatnya. Jadi itulah kontribusi besar, ya, tariqah mu'tabarah, wali-wali Allah atau al-hukumah al-batiniyah dalam kitab ini memberikan kontribusi besar bagi penduduk bumi. Coba Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda majlis dikir membuat tetangganya dapat ampunan Allah. Mahal gak dapat ampunan Allah? Gara-gara ya ada di tempat di mana di situ dihidupkan majlis dikir, maka yang jadi tetangganya dapat ketibanan apa? Ampunan. Untung gak ketibanan ampunan Allah? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, itu saja yang disampaikan di malam Jumat ini, malam yang penuh keagungan. Mari kita lanjutkan dengan majlis zikrullah. Siap zikirnya? Ya, ya, yang batal silahkan wudhu. Pada jamaah sekalian, dengan Ya Hayya Qayyum, di samping situasi kondisi supaya kondusif, juga dakwah Bapak juga di TPRI, ya, ya, banyak persaingannya, banyak tantangannya. Mudah-mudahan Allah terus lindungi. Sebab di TPRI itu yang muncul, yang terseleksi menjadi penceramah atau narasumber agama itu di bawah tetap rekomendasi MUI. Dan alhamdulillah nama Bapak positif di mata MUI, alham, sehingga diberikan izin, ya, untuk mengisi materi agama khususnya kajian tasawuf di televisi nasional di TPRI. Nah, maka terus dengan Ya Hayyu Ya, sebab yang merintangi dakwah itu, ya, yang pertama iblis, ya, merintangi dakwah. Nah, maka oleh sebab itu, karena menggunakan media nasional, apalagi TVRI yang selektif, maka insya Allah dampaknya akan lebih luas. Ya, rahmatnya akan semakin luas, pencerahannya akan semakin sampai ke pelosok-pelosok. Ya. Jadi alhamdulillah untuk bulan ini saja, Bapak harus sudah menyiapkan 6 judul. Ya, saking pimpinan pimpinan dari TPRI ingin melihat judul-judul. Jadi Bapak sudah mengirimkan 6 judul. Setiap tampil di TVRI, yang pertama adalah live langsung dan yang keduanya langsung taping atau rekaman. Jadi setiap ke studio dua kali ya kegiatannya. Nah, jadi harus terus kita dengan iringi dengan Yahya Qayyum, sebab untuk menegakkan kalimah Allah bukan dengan emosi. Justru harus bersih dari emosi, harus murni keimanan. Nah, maka kita dilatih ya dalam dakwah kita supaya bagaimana mendakwahkan agama Allah, hijab-hijabnya, penghalang-penghalangnya Allah bukakan. Allah terus angkat agamanya dan beserta umat Islam yang lainnya. Aku berharap ini semangat umat Islam baik di Indonesia, semangat Islam yang ada di pelosok-pelosok bumi, di muka bumi ini, ya mudah-mudahan mendatangkan ampunan Allah. Ya, jadi satu sikap di mana empatinya ya, ketika terganggu, diganggu keyakinannya, nah maka justru menjadi peluang bagi umat Islam untuk membuktikan, tapi bukan sebatas semangat sesaat. Kita butuh semangat keimanan yang permanen. Kalau ada salah satu partai ya dengan jargonnya adalah rumah besar umat Islam, kalau bagi Bapak adalah pekerjaan besar umat Islam banyak. Kemiskinan, kebodohan, lemahnya iman, itu semua adalah PR-PR besar bagi kita. Mudah-mudahan umat Islam yang lainnya Allah bangkitkan kesadarannya, dengan Allah ampuni kekurangan dan kesalahannya, kemudian Allah bimbing langkah-langkahnya untuk mewujudkan agama Allah di muka bumi ini. Baik jamaah sekalian, kita memasuki sesi zikrullah. Ya, jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele, justru majlis zikir inilah majlis yang akan membangun kualitas SDM ya, orang yang beriman. Sebab tanpa hati dibersihkan oleh Allah, tanpa hati kita tumbuh mahabbah cinta kepada Allah, maka tidak akan pernah, jangankan mendakwahkan kepada orang lain, nilai Islam pun tidak akan pernah tumbuh dalam diri dan keluarganya. Baik, mari kita tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, kita belajar secara pribadi kita, diri kita, diawali dengan muhasabah, di mana kita harus mengevaluasi apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Coba lihat batin kita, kebersihan hati kita, keikhlasannya, sikap batin kita, amalan hati kita dalam mewujudkan rangkaian-rangkaian ibadah. Apakah ikhlas atau justru masih tercampur dengan kepentingan-kepentingan hawa nafsu kita? Satu sisi kita harus melihat umat secara global, tapi di sisi lain kita pun jangan melupakan kondisi diri kita sendiri. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang yang beriman, perhatikan, pelihara diri kalian sendiri dulu. Kita harus memperhatikan umat Islam yang lain juga, tapi jangan sampai membuat lalai, mengevaluasi, meningkatkan ketakwaan diri kita dan keluarga kita. Malam Jumat ini di majelis zikir kita evaluasi pergerakan hati kita, kebersihan hati kita, kelurusan hati kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Mari jamaah sekalian, sebelum kita zikir, tobat setiap saat. Nabi mengajarkan, fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kullayawm, tidak kurang dari 100 kali membersihkan diri. Jatuh lagi, salah lagi, bersihkan. Jangan putus asa. Tataplah ampunan Allah yang luas, yang besar, lebih besar daripada dosa-dosa kita sendiri. Mari kita menghadap kepada Allah. Urusan dunia ini sering melupakan, membuat hati kita goplah, membuat kita hati kita lalai, membuat kita tertipu. Padahal semakin dekat hisaban Allah, Allah mengingatkan iktarobalin nasi hisabuhum wahum fi ghaflatim muridun. Semakin dekat hisaban bagi manusia, semakin dekat ajal kematian. Wahum fi ghaflatim muridun, tapi kebanyakan manusia hatinya lalai sehingga berani mengingkari agama Allah, berani berpaling dari agama Allah. Mayatihim min zikrim muhdatsin illa stama'uhu wa hum yal'abun. Setiap saat kejadian demi kejadian, peringatan-peringatan yang baru datang silih berganti. Ada kasus peperangan, ada kasus di kepengadilan, ada jatuh vonis di penjara, longsor, banjir, tidak henti-hentinya Allah memberikan peringatan-peringatan. Ilastama'u, hanya melihat atau hanya mendengar saja, tidak menjadi pembelajaran. Wahum yal'abun, karena mereka sedang bermain dalam kehidupan dunia. Apa yang menjadi penyebab utamanya? Lahiyatan qulubuhum, hati mereka lalai, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengingatkan. Mari jemaah sekalian, kita akui segala kehilapan kita, kedoipan kita, kelemahan kita. Boro-boro mikirin orang banyak, sholat kita pun masih banyak lalainya. Padahal Allah mengecam pawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sholat si sholat, takbir si takbir, ruku si ruku, sujud si sujud, tapi hatinya lalai kepada Allah, tidak tersambung kepada Allah. Neraka, wah, celaka, celaka. Evaluasi amal-amal kita, layakkah kita amal kita diterima oleh Allah? Bukan hanya bersih pakaiannya saja dari najis, bukan hanya bersih saja dari najis anggota tubuh kita, hati pun harus terbersih dari penyakit hati, terbersih dari dosa-dosa, baru akan nyambung dan menghadap kepada Allah. Apakah setiap aktivitas kita berangkat dari hati yang penuh dengan kesadaran menyambut perintah-perintah Allah, atau justru dorongan-dorongan dari hawa nafsu sesaat? Mari jamaah sekalian, kita taubatan nasuha. Khawatir besok lusa Allah jemput kita. Lihat saudara-saudara kita, bahkan di umurnya di bawah kita, mendahului kita, kita pun akan menyusul mereka. Sementara hati yang kotor dari dosa, dari penyakit hati, pulang kepada Allah, pasti dia akan celaka. Yaumala yang fang malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Anak tidak akan bisa menolong. Yang akan selamat nanti di mahsyar, datang menghadap kepada Allah, hatinya selamat. Selamat dari hubu dunia. Hatinya selamat dari cinta kepada dunia. Dia selamat dari wujud, selamat dari riya, selamat dari kepentingan hawa nafsu. Guru menyeru, Allah Rasul menyeru, jihad dengan harta. Ayo jamaah sekalian, mumpung kesempatan masih ada, mari kita perbaiki diri kita, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, cinta kepada dunia yang membuat tidak mendengar seruan guru, yang asik ikuti hawa nafsu. Guru ngajak kepada Allah, hawa nafsu ngajak kepada dunia, ngumpul-ngumpul harta. Yuk kita lafalkan kalimat istighfar sama-sama. Harus bersih hati kita, harus selamat qalbun salim. Rusak ibadah kita dengan penyakit-penyakit hati. Sebab Allah hanya memerintahkan ikhlas ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yuk minta dibersihkan kepada Allah hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari dosa-dosa kita di masa lalu, supaya lurus dan bersih hati kita menghadap kepada Allah. Tata dari malam ini ke depan sampai Allah panggil kita, mumpung kesempatan masih ada, untuk memperbaiki diri. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Basahi lisan kita dengan kalimat istighfar. Yeah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari setelah kita istighfar, belajar, kita belum bisa istighfar, belum bisa taubat, sedang belajar terus, belajar taubatan nasuha. Sebab orang yang taubatan nasuha yang sesungguhnya tidak jatuh kembali kepada dosa di kemudian harinya. Mari jamaah sekalian, kita dekatkan diri takarub kepada Allah. Harus menggunakan jalan. Wajib dan sunat itu adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Yang paling cepat, yang paling dekat adalah zikrullah. Adzikru aqrabu turuq ilallah. Zikir adalah ibadah yang paling cepat menuju kepada Allah. Mari persiapkan zahir batinnya. Susah menghadapkan hati kepada Allah kalau tidak sungguh-sungguh. Bisikan hawa nafsu membuat malas, membuat lalai. Kita bangkit malam Jumat ini tawajuh ilallah, supaya hati kita menghadap kepada wal ikbalu ilaih, menghadap kepada Allah. Wal i'rad anil khalqi, buang kecintaan kepada makhluk dari hati kita. Kita berpaling dari makhluk. Sebab kalau hati kita penuh dengan kecintaan kepada dunia dan makhluk, tidak akan pernah tumbuh cinta kepada Allah, tidak akan pernah hati ini menghadap kepada Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Majlis zikir adalah untuk melatihnya. Maka jangan tanggung. Mari kita tenggelam dalam tauhid, dalam keesaan Allah. Di majlis zikirlah taman surga. Nikmati nikmat yang batin di taman surga. Allah akan berikan kehusuan. Allah akan berikan jadbah, fana, ma'rifat, mahabbah, cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah. Itulah kenikmatan-kenikmatan batiniah yang tidak ada kecuali dalam latihan di majlis zikir. Mari jamaah sekalian, sebelum ilallah, sebelum kepada Allah, sebelum wusul kepada hakikat kepada Allah, wasilah terlebih dahulu kepada guru sebagai pembimbing. Sebab menyebut orang soleh, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Menyebut dan mengingat, membayangkan, mengingat orang-orang soleh, maka Allah datangkan ampunan dan kasih sayangnya. Mari kita persiapkan. Kita ingin tenggelam dalam Allah, illallah, kecuali Allah. Keluarkan dari hati kita makhluk, dunia, kecintaan kepada itu semua. Ganti dengan yang ada adalah Allah, yang maujud adalah Allah, yang dicintai adalah Allah, yang dituju adalah Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha Muhammadur Rasulullah bi ulilam hati wa nafasin ada dama wasiyahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulilam hati wa nafasin ada dama wasiyahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasiyahu. Ayo bangkit berdiri, sambut, agungkan Allah, hadapkan kepada Allah, tinggalkan dunia, tinggalkan makhluk. Sebab nanti satu waktu kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dipanggil oleh Allah, kita akan dijemput oleh Allah. Latihan, persiapan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kullam hati wa nafasin lana wa nasinahu illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kullam hati wa nafasin lana wa nasinahu illallah. Oh, salli salam alayhi ya nabi salam alayhi Hey. سيدنا محمد sayyidina Islam sayyidina Muhammad asyraf fi jami'il anbiya asyraf fi jami'il anbiya wal mursalin Allah, Allah, Allah, Allah. Sebut nama Allah wazkurisma rabbik. Allah, Allah. Terus zikirnya jangan henti. Allah, Allah adalah tujuan. Allahu maksudi. Allahu hadiri, Allah hadir kapanpun dan dimanapun. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksi sedang apapun yang kita perbuat. Allah, Allah, Allah. Terus rasakan dekatnya Allah, agungnya Allah, sempurnanya Allah, kuasanya Allah, gagahnya Allah, kayanya Allah. Allah, supaya tumbuh mahabbah cinta syauq ilallah, rindu kepada Allah dalam hati kita, dalam batin kita, di mana hati para nabi, para wali-wali Allah penuh dengan kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Sampai Nabi Ibrahim ingin melihat Allah, Nabi Musa ingin melihat Allah, ingin segera berjumpa dengan Allah. Fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Kalau iman kita sidik benar, pasti berharap-harap ingin berjumpa dengan Allah, ingin segera ajal kematian tiba. Dunia ini fana, dunia ini kotor, profan, rusak. Gak betah bagi ahli makrifat di dunia ini. Inginnya buru-buru berjumpa dengan Allah yang kuasa, pemilik langit dan bumi. Ingin menempati keabadian, ingin menempati yang hakikat. Sebab rohani kita diabadikan oleh Allah. Sifat rohaninya ingin mendekat kepada yang punyanya, yaitu Allah. Rohaninya selalu musyahadah menyaksikan agungnya Allah. Allah, Allah, Allah. Terus kesempatan masih ada. Nabi bersabda, puncak kenikmatan surga menatap wajah Allah. Allah berfirman, wujuhu yawmaidin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah yang berseri penduduk surga akan diizinkan Allah menatap Allah. Sampai Nabi bersabda, innak Kum satarauna rabbakum kama tarauna al-badra fi lailatil al-qamara fi lailatil badr. Kalian akan melihat Allah seperti malam ini kalian menatap bulan purnama. Nabi berdoa, ya Rob, berikan aku urzukni ghayatal lazzati nadri ila wajhik. Ya Rob, karuniakan kepadaku kelezatan memandang wajahmu nanti di surga. Pantas menjadi penyesalan ahli surga ketika ada satu jam di dunia ini terlewatkan tidak dipakai zikir hatinya kepada Allah. Dan yang akan paling lama diizinkan oleh Allah menatap Allah adalah orang yang semenjak di dunia sudah pingin buru-buru berjumpa dengan Allah, ingin segera menatap Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir sir dari zikir jahar. Zikir jahar terbatas waktu dan tempat, hanya untuk melatih saja. Nabi mengajarkan sahabat zikir jahar berjamaah setelah sholat fardu. Untuk apa? Supaya di antara sholat fardu kita beraktivitas, hatinya masih tetap zikir kepada Allah. Itulah zikir sir yang rahasia. Tidak dibantu dengan lisan, tidak dilisankan, tapi hatinya terus mengingat Allah, tersambung dengan Allah, terkoneksi dengan Allah, menghadap kepada Allah, tawajuh wal iqbal ilaih, terpesona hanya dengan Allah, tidak dengan makhluk-makhluknya. Kita berharap mumpung Allah masih berikan kesempatan, ingin hati kita seperti hati para nabi, begitu penuh dengan kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Mari jaga hati kita keluar dari tempat majlis zikir, tempat pelatihan hati ini. Hati kita jaga supaya tetap masih menghadap kepada Allah. Jaga dari kotoran, buru-buru bersihkan lagi. Seperti kita merawat benda yang kita cintai, kotor buru-buru dibersihkan lagi. Nggak mau dilamakan, takut rusak. Begitu juga menjaga hati harus lebih daripada menjaga benda-benda yang kita cintai. Kunci kesuksesan manusia ada dalam hatinya. Sekaligus kehancuran manusia terletak dalam hatinya pula. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia orang yang selalu membersihkan hatinya, sungguh celaka orang yang mengotori hatinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Shallu 'alaihi wasallim. Baca salat Umiyah 10 kali. Allahumma malam Jumat perbanyak bersolawat kepadanya. Jaharkan suaranya, agungkan Nabi, hadirkan sosok Nabi dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت هيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت هيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت هيلتي أدركني يا رسول الله. آمين يا الله. Angkat tangan kita. Allahumma rzuqna ghayata ladzati nadri ila wajhika wa ghayata syauqi ila liqa'ik wa ghayata ma'rifatika wa ghayata mahabbatik wa ghayata musyahadatika wa ghayata mukalamatik wa ghayata afiyatika wa ghayata inayatik wa ghayata ulumika wa ghayata anwarika wa ghayata asrarika wa ghayata lati ataitaha nabiyaka sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam min kulli dhalika fi ghairi darra'in mudirra wala fitnatin mudilla wa antu qawiyana kama qawaita wa tu'ayyidana kama ayyadta innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin, wansur man nasaruddin, wahdul man hadala mu'minin, wa ahlik adaaka wa adaaddin, ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wasi 'alaina arzaqana fi dunyana wa la tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aydina wa la taj'alha fi qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya ghaniyyu aghnina fi fadlika amman siwak. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mudah-mudahan umat Islam ada dalam bimbingan Allah, diberikan kekuatan berpegang teguh kepada tali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.